أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى محذرا لبني آدم. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam rangka memperingatkan kepada Bani Adam. أَيَفْعَلْ بِهِمْ الشَّيْطَانِ كَمَا فَعَلَ بِأَبِيهِمْ. Jangan sampai syaitan melakukan sebagaimana apa yang dilakukan kepada ayahnya, yaitu Adam alaihissalam. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah syaitan membuat fitnah kepada kalian. Apa itu an yuzayyin lakumul asyan, dihiaskannya kemaksiatan kepada kalian. Wa yad'ukum ilaih wa yuraghibukum fih, sehingga kalian diajak dan diberikan semangat untuk melakukan kemaksiatan. فَتَلْقَادُونَ لَهُ, kalian pun tunduk kepada syaitan. كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. أَنْزَلَهُمَا مِنَ الْمَحَلِ الْعَلِيلَ أُنْزِلَ مِنْهُ, dan dikeluarkannya kedua orang tua kalian dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Antum yuridu ayyuhala bikum kadzalik, sedangkan kalian yang diinginkan oleh syaitan adalah sama. وَلَا يَعْلُوْ جُهْدَهُ عَنْكُمْ حَتَّى يَفْتِنَنَّكُمْ مِنْ إِسْتَطَاعَ, sehingga tidak perlu capek-capek lagi untuk menyesatkan kalian sampai kalian pun terfitnah oleh syaitan. Itu kalau seandainya bisa. فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا الْحَذَرْ مِنْهُ fibalikum, sehingga hati-hatilah, hati-hati di benak kalian, jangan sampai tertipu sebagaimana kedua orang tua kalian tertipu. Antalbisul li ummatil harb bainakum wa bainah, la taghfalu ala al-mawadhi' allati yadkhulu minha ilaykum. Jangan sampai syaitan masuk memerangi kalian. Jangan sampai kalian pun lalai terhadap sesuatu atau tempat-tempat Allati yadkhulu minha ilaikum, yaumana syaitan akan masuk kepada kalian dari jalan itu. Fa innahu yuraqibukum 'ala ad-dawam. Karena syaitan selalu mengawasi kalian selama-lamanya. Wa yarakum, dan melihat kalian. Huwa wa qabiluh, dia bersama syaitan dan jin seluruhnya melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sungguhnya kami jadikan para setan-setan itu sebagai penolong terhadap orang-orang yang tidak mau beriman. Fa'alamul iman huwal mujib li'aqdil wilayah bainal insan wa syaitan. Tidak adanya keimanan adalah suatu perkara yang mewajibkan pertolongan, kecintaan antara seseorang dengan syaitan. Ada ikatan. Dengan apa? Adamul iman. Tidak adanya keimanan. Wa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan terhadap orang-orang yang bertawakal pada Allah. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu. Syaitan akan menjadi penolong terhadap orang-orang yang saling cinta antara mereka. Walladzina hum musyrikun, walladzina hum bihim musyrikun, yang mana juga mereka adalah melakukan kesyirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu sama lain menjadi penolong. Satu sama lain jadi penolong. Setan satu dengan yang lainnya menjadi penolong. Allah al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.